الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Tapi kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan Al-Fiqhul Miyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah, dan kita masih menerangkan tentang sunnah-sunnah seputar pelaksanaan Salatul Eid. Dan telah kita sebutkan poin yang kelima, termasuk di antara amalan sunnah adalah berhias pada hari raya, berhias, mandi, memakai pakaian yang paling bagus dan memakai wangi-wangian. Kemudian kita melanjutkan ke poin yang berikutnya, poin yang keenam. Wa yusannu an yakhthuba fi salatil idi bi khutbatin jami'atin syamilah li jami'i umuri ad-din. Dan disunnahkan khatib berkhutbah pada salatul Id dengan khutbah yang kandungannya mencakup permasalahan-permasalahan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencakup tentang permasalahan din. Wa yahuthuhum ala zakat al-fitr, dan menganjurkan mereka untuk menunaikan zakat al-fitr. Mengajak mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak mereka untuk bertaubat dari dosa-dosa yang pernah mereka terjatuh ke dalamnya. Walhasil masalah-masalah din, tidak membicarakan masalah politik, tidak membicarakan masalah-masalah duniawi yang melalaikan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para wanita, bahkan yang wanita haid pun diperintahkan untuk keluar. Tujuannya yashhadna al-khair wa da'wat al-muslimin, agar mereka menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Mereka mendengarkan nasihat yang menambah iman mereka, mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengajak mereka untuk yani yahuthuhum ala zakat al-fitr, menganjurkan mereka untuk menaikkan zakat al-fitr. Yani meskipun itu telah berlalu, namun mungkin saja masih banyak di antara mereka yang jahil, yang tidak memahami kewajiban zakat al-fitr. Maka penting untuk disampaikan kepada mereka, wa yubayyin lahum ma yukhrijun, dan menjelaskan kepada mereka apa yang mereka keluarkan dari zakat al-fitr, dari makanan pokok mereka, kemudian kadarnya, dan hukum-hukum yang menjelaskan seputar permasalahan menunaikan zakat al-fitr. Wa yuraghibuhum fil udhiyah, dan menganjurkan mereka untuk berkurban. Dan berkurban termasuk di antara salah satu amalan yang mulia yang sangat dianjurkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Dengan perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama, antara yang mengatakan wajib bagi mereka yang punya kemampuan, dengan pendapat yang mengatakan sunnah muakkadah. Wa yubayyin lahum ahkamaha, dan menjelaskan kepada mereka hukum-hukum seputar al-udhiyah, berkurban. Wa takunu lin-nisa'i fiha nasibun. Lalu kemudian hendaknya ada dari nasihat tersebut yang disampaikan khusus kepada para wanita. Jadi ada bagian khusus seorang khatib menyampaikan khutbahnya yang tujuannya adalah menasihati para wanita secara khusus, sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Li'annahunna fi hajatin lidzalik. Sebab para wanita sangat membutuhkan hal itu, membutuhkan nasihat. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan mereka semua untuk keluar yang tujuannya adalah mendengarkan nasihat. Wa iqtida bin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan memberi nasihat secara khusus kepada para wanita, ini juga merupakan bentuk mengikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Faqad atan nisa ba'da faraghihi min as-salati wal khutbah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi para wanita setelah beliau selesai mengerjakan salat dan selesai berkhutbah, lalu beliau mendatangi para wanita secara khusus. Fawa'adhahunna wa dzakkarahunna. Lalu kemudian beliau menasihati mereka dan mengingatkan mereka. Wa takunu ba'da shalah kama sabaqah. Dan itu dilakukan setelah salat sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian termasuk di antara amalan yang dianjurkan, wa yusannu katsratu dzikri bit takbir wa tahlil. Dan dianjurkan memperbanyak zikir dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd, atau takbir-takbir yang lainnya. Yang intinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin agar mereka menyanjung Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang layak yang dimiliki Allah tabaraka wa taala. Demikian pula tahlil, mengucapkan la ilaha illallah liqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan setelah kalian menyempurnakan jumlah bilangan yakni ibadah tayyib, walitukabbirullaha ala ma hadakum, lalu kemudian kalian bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini anjuran dari Allah tabaraka wa taala untuk senantiasa mengagungkan Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tersebut. Adapun pada saat selesainya, setelah sempurnanya bilangan Ramadan dengan berpuasa, maka dianjurkan bagi kaum muslimin untuk bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah begitu memasuki satu Syawal di malam hari yang ditandai dengan terbenamnya matahari, apakah itu merupakan awal dianjurkannya seorang bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naam. Ataukah dimulai dari setelah Al-Fajr? Dimulai dari setelah Al-Fajr. Walhasil terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam hal ini. Adapun pada Idul Adha, ya, adapun pada Idul Fitr, begitu selesai salat maka selesailah takbir. Selesai pula takbir. Berbeda dengan Id al-Adha. Pada Id al-Adha dianjurkan bertakbir tayyib hingga hari-hari tasyriq. Hingga hari-hari tasyriq. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat al-Imam Muslim dari hadis Nubaisyah, ayyamu tashriq ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi azza wa jalla. Hari-hari tashriq merupakan hari-hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah. subhanahu wa ta'ala. Wajahar biha wajahar bihi rijalu fil buyuti wal masajid wal aswaq. Adapun kaum lelaki, mereka mengeraskan suaranya baik di rumah atau di masjid atau di pasar. Wayusirru bihin nisa. Adapun para wanita, mereka mengecilkan suaranya. Yang kedelapan, mukhalafatu at-tariq, menyelisihi jalan. Fayadhhabu ila al-'id min tariqin wa yarji'u min tariqin akhar. Dia keluar menuju ke lapangan 'id dari satu jalan dan kembali dari jalan yang lain. Li hadits Jabirin radhiyallahu anhu. Kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza kana yawm 'id khalafa at-tariq. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila di hari Id, maka beliau menyelisihi jalan. Yani berangkat dari satu jalan dan kembali dari jalur yang lainnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Wa qila fil hikmati min dzalik. Ada yang mengatakan apa hikmahnya? Yang jelas ini merupakan amalan sunnah. Namun para ulama berusaha menyebutkan apa hikmah, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat dari satu jalan dan pulang dari jalur yang lainnya. Ada yang mengatakan liyashhada lahu at-tariqan jami'an, agar kemudian dua jalur tersebut, dua jalan itu menjadi saksi baginya. Dua jalan tersebut menjadi saksi, di mana mereka nanti akan bersaksi pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang ibadah yang dilakukan oleh mereka yang melewati jalan tersebut. Wa qila, ada pula yang mengatakan li idhari sya'iratil islam fihima. Ada pula yang mengatakan tujuannya adalah untuk menampakkan syiar Islam. Ada dua jalan tersebut. Wa qila ghairu dhalik. Ada lagi yang berpendapat dengan pendapat yang lain. Ada yang mengatakan menebarkan salam, agar dia di satu jalan bertemu dengan beberapa orang, di jalur yang lain bertemu dengan yang lainnya lagi, sehingga dia menebarkan salam. Ada pula yang mengatakan untuk menampakkan kekuatan kaum muslimin dan mendatangkan rasa takut kepada orang-orang kafir. Walhasil banyak sekali hikmah yang disebutkan oleh para ulama, dan tidak menutup kemungkinan bahwa semua apa yang mereka sebutkan dari hikmah tersebut seluruhnya benar. Wala basa bitahni'atin nasi ba'dihim ba'dha yaumal 'id, dan tidak mengapa saling mengucapkan selamat sebagian mereka terhadap sebagian yang lain pada hari al-'id. Bi ay yaqula li ghairi, dia mengatakan kepada saudara yang lain, taqabbalallahu minna wa minka salihal a'mal, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima dari kami dan kalian amalan yang salih. Amalan yang saleh. Tidak mengapa yang demikian, sebab yang demikian ini diamalkan oleh sebagian para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Fakana yaf'aluhu ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dilakukan oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam ma'a idhar al-bashashati wal-farah fi wajhi man yalqahu, dengan menampakkan senyuman, menampakkan kegembiraan di hadapan orang-orang yang ditemuinya, menunjukkan rasa syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang mereka rasakan dalam ibadah dan nikmat yang mereka rasakan pada hari raya. Maka ini yang disebutkan oleh al-muallif dari sunnah-sunnah yang dianjurkan bagi seorang muslim untuk menghidupkannya apabila mereka hendak melaksanakan salatul Id. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi tambahan ilmu kepada kita sekalian. Dan dengan demikian selesai pembahasan bab yang ke-12. Berikutnya kita masuk ke bab yang ke-13 yang menerangkan tentang hukum-hukum salat al-istisqa. Ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.